Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Pendengar yang budiman, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dua poin terkait dengan fikih puasa Ramadan, yaitu hukum puasa Ramadan dan keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali tentang fikih puasa Ramadan. Pendengar yang budiman, poin yang ketiga adalah wujubu siyami Ramadan biru'yatil hilali. Wajib berpuasa Ramadan dikarenakan melihat hilal atau bulan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Fa in humma 'alaikum syahru fa'uddu 30." Berpuasalah kalian karena telah melihat bulan dan berhari rayalah kalian karena telah melihat bulan pula. Dan jika bulan itu tertutup dari pandangan kalian, maka hitunglah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis yang mulia ini kita mengetahui bahwa kewajiban puasa Ramadan didasarkan atas terlihatnya hilal atau bulan. Para pendengar yang budiman, poin yang selanjutnya yaitu poin yang keempat, bima yasbutu syahru, dengan apa bulan ditetapkan. Yasbutu syahru Ramadan biru'yatil hilal walau min wahidin adlin au ikmalu iddati sya'bana 30 yauman. Bulan Ramadan ditentukan atau ditetapkan dengan melihat hilal atau bulan, walaupun yang melihatnya hanya satu orang yang terpercaya, atau dengan menggenapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Inilah panduan Islam dalam menentukan bulan Ramadan. Dengan demikian, masuknya bulan Ramadan ataupun masuknya bulan Syawal, maka dengan terlihatnya bulan, bukan dengan penanggalan Jawa, bukan dengan gejala alam, ataupun bukan yang lainnya. Islam telah menetapkan bahwa masuknya bulan Ramadan atau hari raya dengan melihat bulan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Tara an-nasul hilala fakhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasama wa amara an-nasa bisiyami." Ibn Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa orang-orang sedang berusaha melihat hilal. aku memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku telah melihatnya. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jika bulan tidak bisa dilihat disebabkan oleh mendung atau yang lainnya, maka bilangan bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari berdasarkan hadis Abu Hurairah yang telah kita sebutkan. Dengan demikian, cara penetapan bulan Ramadan ada dua. Yang pertama adalah dengan melihat bulan. Kapan melihatnya? Yaitu tanggal 29 Sya'ban. Jika pada tanggal 29 Sya'ban waktu maghrib bulan terlihat, maka esok harinya berarti masuk tanggal 1 Ramadan dan diwajibkan untuk menunaikan puasa Ramadan. Cara yang kedua adalah jika pada tanggal 29 Sya'ban pada waktu maghrib ternyata bulan tidak terlihat, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Agar lebih mudah memahaminya, baiklah kita berikan contoh. Misalkan tanggal 29 Sya'ban jatuh pada hari Sabtu. Kemudian lakukan aktivitas untuk melihat hilal atau bulan. Ternyata bulan tidak terlihat, maka kita genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dengan demikian, hari Ahad berarti tanggal 30 Sya'ban. Puasanya dilakukan pada hari Senin. Berbeda halnya ketika tanggal 29 ternyata hilal atau bulan terlihat, maka hari Ahad itu sudah memasuki tanggal 1 Ramadan. Adapun bulan Syawal, maka ia tidaklah ditetapkan kecuali dengan persaksian dua orang. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab bahwasannya dia berkhutbah pada hari yang diragukan untuk berpuasa padanya dan berkata, ketahuilah bahwasannya aku telah bersama para sahabat Rasulullah SAW dan aku telah bertanya kepada mereka. Lalu mereka mengatakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sumu liru'yatih, waftiru liru'yatih, wansuku laha, fa'in humma alaikum fa'atimmu 30 yawman, fa'in syayna syahidani muslimani, fasumu waftiru. Berpuasalah kalian karena telah melihat bulan, dan berbukalah kalian karena telah melihatnya pula, serta beribadalah karena melihatnya. Jika bulan itu tertutup dari pandangan kalian, maka genapkanlah menjadi 30 hari. Dan jika ada dua orang muslim yang memberi kesaksian melihat bulan, maka berpuasa dan berbukalah kalian. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Diriwayatkan dari Gubernur Mekah Al-Haris bin Hatib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW telah mengamanahkan kepada kami agar kami beribadah berdasarkan melihat bulan. Jika kami tidak bisa melihatnya dan telah bersaksi dua orang yang terpercaya bahwa mereka telah melihatnya, maka kami beribadah berdasarkan persaksian mereka berdua. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Dalam sabdanya yang berbunyi, dan jika ada dua orang yang memberi kesaksian melihat bulan, maka berpuasa dan berhari rayalah kalian. Dari hadis Abdurrahman bin Zaid. Dan sabdanya, jika kami tidak bisa melihatnya dan telah bersaksi dua orang yang terpercaya bahwa mereka telah melihatnya, maka kami beribadah berdasarkan persaksian mereka tersebut. Dalam hadis Al-Haris, keduanya memberi pengertian bahwa tidak boleh menetapkan saat berpuasa dan masuk hari raya dengan persaksian satu orang saja, kecuali penetapan waktu puasa karena telah ada dalil yang membolehkan hal tersebut. Sedangkan waktu berhari raya tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, maka ia tetap dalam hukum asalnya, yaitu harus dengan persaksian dua orang yang terpercaya. Para pendengar yang budiman, dengan demikian kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika penetapan bulan Ramadan, ada seorang yang terpercaya, lantas ia melihat bulan, maka ini bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk menunaikan puasa Ramadan. Namun, pada saat menentukan hari raya, maka harus ada persaksian minimal dua orang yang adil. Para pendengar yang budiman, barang siapa yang melihat hilal seorang diri, maka janganlah ia berpuasa hingga manusia yang lainnya berpuasa. Begitu pula, janganlah ia menunaikan hari raya hingga mereka berhari raya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "As-sawmu yawma tasumun, wal-fitru yawma tuftirun, wal-abha yawma tudahun." Waktu puasa adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Waktu Idul Fitri adalah di hari kalian semua beridul fitri. Dan hari Idul Adha adalah hari di mana kalian berkurban. Hadis Sahih riwayat Tirmidzi. Para pendengar yang budiman, poin yang selanjutnya, poin yang kelima, ala man yajib, kepada siapa puasa diwajibkan? Ajma'al ulama ala annahu yajibu sawmu ala al-muslimi al-aqili al-balighi as-sahihi al-mukimi wa yajibu takunul mar'ah tahiratan minal haydi wan nifasi. Para ulama telah sepakat bahwa puasa wajib atas seorang muslim yang berakal, baligh, sehat dan bermukim, dan bagi seorang wanita hendaklah ia suci dari haid dan nifas. Adapun tentang tidak wajib berpuasa bagi mereka yang tidak berakal dan belum baligh, maka berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rufiyal qalamu an thalatha, 'anil majnuni hatta yafiq, wa 'anil na'imi hatta yastayqidh, wa 'anil shami hatta yahtalim." Telah diangkat pena dari tiga golongan, dari orang gila sampai ia sadar, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia baligh. Hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini derajatnya sahih. Dengan demikian, dari hadis Rasulullah SAW ini kita mengetahui bahwa anak-anak mereka belum berkewajiban menunaikan ibadah puasa Ramadan. Namun, tidak mengapa bagi orang tuanya memerintahkan mereka untuk latihan menunaikan puasa Ramadan. Sebagaimana yang terjadi pada para sahabat Rasulullah SAW. Di mana ketika mereka memiliki anak-anak yang belum mencapai usia baligh, para sahabat Rasul melatih anak-anak mereka untuk menunaikan puasa Ramadan. Ketika anak-anak merengek, menangis, minta makan, maka para sahabat memberikan mainan kepada mereka. Dari hadis ini pula kita mengetahui bahwa orang yang gila mereka tidak terkena kewajiban puasa Ramadan. Para pendengar yang budiman, sedangkan tentang tidak wajibnya berpuasa atas orang yang sakit dan musafir, maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 185, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia tidak menunaikan puasa, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Para pendengar yang budiman, poin selanjutnya, poin yang ke-6, wa ayyuhuma afdal al-fitru amisawmu. Mana yang lebih utama bagi mereka, berbuka atau puasa? Jika orang yang sakit dan musafir tidak mendapatkan kesulitan dalam berpuasa, maka berpuasa lebih utama. Sedangkan jika mereka menemukan kesulitan dalam berpuasa, maka tidak berpuasa lebih utama. Ada dua kondisi yang seyogianya diperhatikan bagi orang yang sakit dan bagi musafir. Kondisi yang pertama adalah ketika seorang sakit. Sakitnya ringan, sakitnya tidak melelahkan, tidak memberatkan, maka yang paling utama bagi dirinya adalah menunaikan ibadah puasa. Begitu pula orang yang sedang melakukan perjalanan, namun perjalanan tersebut terasa ringan baginya, tidak memberatkan, tidak melelahkan, maka yang paling utama bagi dirinya adalah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Keadaan yang kedua atau kondisi yang kedua, adapun jika orang yang sakit terasa berat untuk menunaikan puasa Ramadan, badannya menjadi lemah, ia merasakan kepala yang sangat pusing, atau ia merasa nyeri pada anggota-anggota badannya, atau keluhan-keluhan yang lain, maka tentunya ia lebih utama untuk tidak menunaikan puasa. Begitu pula bagi para musafir yang sedang melakukan perjalanan, ternyata ia merasakan begitu beratnya perjalanan yang ia tempuh, sehingga ia merasakan begitu hausnya, ia merasakan kondisi fisiknya lemah, dan ia tak tahan menanggung beban melakukan puasa Ramadan, maka yang utama bagi dirinya adalah tidak menunaikan puasa Ramadan. Telah diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kunna naghzu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan." Kami pergi berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat bulan Ramadan. "Faminnas sha'imu wa minnal muftiru." Di antara kami ada yang berpuasa dan ada yang tidak menunaikan ibadah puasa. Mereka yang berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa, begitu pula sebaliknya, yang tidak berpuasa tidak mencela yang berpuasa. Mereka berpandangan bagi orang yang memiliki kekuatan, berpuasa untuknya lebih baik, dan bagi orang yang merasa lemah, maka tidak berpuasa adalah lebih baik. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan At-Tirmidzi. Adapun tentang tidak wajibnya berpuasa atas wanita yang sedang haid dan nifas, maka berdasarkan hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa idza hadab lam tusalli wa lam tasum? Fadzalika nuqsanu diniha." Bukankah mereka para wanita jika sedang haid mereka tidak sholat dan tidak berpuasa? Itulah kekurangan mereka dari sisi agama. Hadis riwayat Bukhari. Jika wanita yang haid dan nifas tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah karena salah satu syarat puasa adalah suci dari haid dan nifas dan wajib bagi mereka untuk mengqadha puasa tersebut. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kunna nahidu 'ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mengalami haid. "Fanu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah." Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang budiman, poin yang selanjutnya yaitu poin yang ketujuh, apa yang wajib dilakukan oleh lelaki tua jompo dan wanita tua yang lemah, juga orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Barang siapa yang tidak mampu berpuasa dikarenakan mencapai usia lanjut, misalkan usianya 60 tahun, 70 tahun, atau yang lebih dari itu, maka boleh baginya berbuka dan memberi makan seorang miskin setiap hari dari hari-hari yang ditinggalkannya. Begitu pula orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit-penyakit yang kronis, yang secara medis susah diharapkan untuk kesembuhannya, maka bagi dirinya tidak berkewajiban menunaikan ibadah puasa Ramadan, namun berkewajiban memberikan fidyah, memberi makan kepada fakir miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan ibadah puasa, maka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Diriwayatkan dari Atha bahwasanya dia mendengar Ibnu Abbas membaca ayat tersebut. Kemudian Ibnu Abbas berkata, ayat ini tidak mansuh, tidak dihapus hukumnya. Yang dimaksud adalah lelaki dan wanita yang sudah lanjut usia, di mana mereka tidak mampu untuk berpuasa, maka mereka memberi makan orang miskin setiap hari dari hari-hari yang ditinggalkannya. Para pendengar yang budiman, poin yang ke-8 adalah wanita hamil dan menyusui. Wanita yang sedang hamil dan menyusui, jika mereka tidak mampu untuk berpuasa atau khawatir akan anak-anaknya bila mereka berpuasa, maka boleh bagi mereka berdua untuk tidak berpuasa dan wajib atas mereka untuk membayar fidyah, tetapi mereka tidak wajib mengqadha. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya dia berkata, diberikan keringanan kepada orang yang sudah tua dan wanita tua yang lemah dalam hal tersebut, sedang keduanya sanggup berpuasa, untuk tidak berpuasa jika mereka mau dan memberi makan orang miskin setiap hari, serta tidak ada kewajiban qadha atas keduanya. Kemudian hukum ini dihapus dengan ayat ini, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Barang siapa di antara kamu yang hadir di bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Dan telah ditetapkan bagi orang yang sudah tua dan wanita tua yang lemah, jika keduanya tidak mampu berpuasa, juga bagi wanita yang sedang hamil dan menyusui, jika keduanya khawatir maka mereka boleh tidak berpuasa dan harus memberi makanan seorang miskin setiap hari. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, jika wanita yang sedang hamil khawatir akan dirinya, begitu juga wanita yang menyusui khawatir akan anaknya di saat bulan Ramadan, maka boleh bagi mereka berdua untuk tidak puasa, kemudian memberi makan orang miskin setiap hari dari hari-hari yang ia tinggalkan, dan tidak wajib atas mereka mengqadha puasa. Dari Nafi' radhiyallahu anhu, dia berkata, salah seorang putri dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjadi istri salah seorang laki-laki Quraisy, dan di saat Ramadan ia sedang hamil. Kemudian ia kehausan. Maka Ibnu Umar memerintahkannya untuk berbuka dan memberi makan seorang miskin setiap hari yang ditinggalkannya. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dengan sanad yang sahih. Para pendengar yang budiman, sebagian ulama berpendapat bahwa untuk wanita yang hamil atau wanita yang menyusui, apabila mereka berdua tidak menunaikan puasa Ramadan, maka wajib untuk mengganti puasa tersebut di hari-hari yang lain. Kemudian, poin yang ke-9, ukuran makanan yang wajib dikeluarkan. Jika kita telah mencapai usia lanjut, tidak mampu untuk menunaikan puasa Ramadan, atau kita mengalami sakit terus-menerus, sakit yang berat, sakit yang kronis, sakit yang menaun, sehingga tidak mampu untuk menunaikan puasa Ramadan, maka wajib bagi kita untuk membayar fidyah. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimanakah ukuran fidyah tersebut? Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah tidak mampu berpuasa selama setahun, maksudnya selama 30 hari di bulan Ramadan, maka dia pun membuat bubur satu mangkuk besar dan memanggil 30 orang miskin hingga membuat mereka semua kenyang. Asar ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dengan sanad yang sahih. Para pendengar yang budiman, cara membayar fidyah itu ada dua cara. Yang pertama adalah memberikan makanan siap saji, memberikan makanan yang matang kepada fakir miskin. Misalkan kita memasak, ya, masak nasi plus lauk pauknya, lantas kita berikan kepada fakir miskin tersebut. Nah, kita bisa memberikan fidyah setiap hari. Kita ambil nasi plus lauk pauk yang biasa kita masak dalam sehari-hari kita, kemudian kita berikan kepada fakir miskin. Atau bisa jadi kita bisa membeli di warung makan. Bagaimanakah kalau kita memberikan fidyah tersebut untuk mengganti puasa satu bulan penuh? Apakah bisa? Bisa. Seperti riwayat Anas bin Malik yang telah kita sampaikan tadi. Anas bin Malik pada satu tahun ia tidak menunaikan puasa Ramadan, dan Ramadan tersebut ada 30 hari, maka ia membuat makanan berupa bubur untuk 30 porsi, lalu ia mengundang 30 orang fakir miskin tersebut, memberikan makanan tersebut kepada mereka sampai mereka kenyang. Cara membayar fidyah yang kedua adalah dengan memberikan makanan pokok kepada fakir miskin, yaitu berupa beras. Lantas, berapakah ukurannya? Menurut mazhab Syafi'i, 1/4 zakat fitrah. Nah, kalau zakat fitrah itu 2,5 kilo, berarti dibagi 4. Sementara mazhab yang lain berpendapat ukuran setengah zakat fitrah. ini permasalahan yang lapang ataupun permasalahan yang luas. Dengan demikian, tidak boleh membayar fidyah berupa uang. Para pendengar yang budiman, demikian apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda telah menyimak kuliah Islam. Terima kasih atas kesetiaan Anda.